Selamat tinggal tahun ini, selamat datang tahun yang baru. Ucapan yang terus mengiang di penghujung Desember. Semua orang mengucapkan dalam kata, tulisan, atau spanduk. Tapi bisakah kita mengatakan selamat tinggal tahun benci karena penuh dengan malapetaka, perkelahian, kemarahan, entah dengan diri atau sesama. Dan kita bisa berkata selamat datang tahun damai karena kita mau mengukirnya berbeda dengan tahun ini. Itu jauh lebih bijak. Itu jauh lebih indah dan memberikan pengharapan yang luar biasa. Ya, selamat tinggal tahun penuh amarah. Selamat tinggal lautan benci. Selamat tinggal kebiasaan fitnah. Selamat tinggal mencaci maki. Belajar menjadi manusia. Itu yang kita kehendaki. Menjadi cita-cita yang tinggi. Katakan selamat datang tahun damai. Kita berkarya mengukirnya, menebus tahun lalu yang salah dengan tahun baru yang benar. Atau jangan-jangan kesalahan tetap berlanjut. Selamat tinggal tahun benci. Selamat datang tahun yang tambah benci. Tidakkah itu menyedihkan? Jangan pernah dengan gagah mengucapkan damai kalau benci yang mewarnai kehidupan ini. Dan jangan pernah berharap damai kalau kau tidak pernah membagikannya di hari-hari yang kau jalani. Damai bukan hayalan. Damai sebuah kenyataan. Damai bukan ucapan. Sebuah perbuatan yang tak terbantahkan. Selamat tinggal tahun benci. Selamat datang tahun damai. Bersama saya, Bigman Sirait.